dekat dengan hawa kopi. Lojak laju bak couple coffee. Si Rajib kopi main wifi. Duk di couple coffee dekat hawa bubureng. Hawa kopi tersaring. Madonna, dompona, hidro bami goreng. Urau malam terhasabi. Awak mekat kece-kece. Tempat nongkrong mangat kon lejak laju. Jaju-jaju bena brele. Dekat dengan hawa kopi. Lojak laju bak kapal kopi. Si Rajib kopi main wifi. Duk di kapal kopi dekat hawa bubureng. Hawa kopi tersaring. Madonna, dompona, hidro bami goreng. Urau malam terhasabi. Awak mekan kece-kece. Tempat nongkrong mangat kon lejak laju. Jaju-jaju bena prele. Urau malam terhasabi. Awak mekat kece-kece. Tempat nongkrong mangat kon lejak laju. Jaju-jaju bena prele. Kopi, kopi, kopi, nejak kino tajik kopi. Kopi, kopi, kopi, nejak kino tajik kopi. Nak tajik kopi.